Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني وأخواتي في الله para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang saya muliakan, alhamdulillah, puji syukur jualah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita dapat kembali mengkaji ilmu yang kita cintai, yaitu ilmu bahasa Arab. Qabla an nadkhul fi at-tadrib as-sadis, sebelum kita masuk ke latihan yang keenam, yahsunu bina an nuraji', ada baiknya kita ulang kembali bayan, penjelasan, al-bayan anil hal, al-jumlah al-ismiyah, supaya lebih mantap dan supaya betul-betul kita dapat menguasai, yaitu hal dalam bentuk jumlah al-ismiyah. Bahwa hal dalam bentuk jumlah ismiyah harus ada ai syai ya ikhwani, rabit, iya, apa makna rabit? Pengikat. Baik, mar rabit, apa rabitnya untuk hal jumlah al-ismiyah? Waw faqat, au atau waw wad dhamir. Jadi kalau dia jumlah ismiyah, rabitnya waw saja atau waw dan dhamir. Ayo dhamir, dhamir yang kembali kepada sahibil hal. Sahibul hal, kalau ada marja'nya, berarti marja' itulah yang sebagai sahibul hal. Nah, di sini saya ulang kembali, mungkin kemarin ada kekeliruan sedikit tentang menjelaskan sahibul hal. Iya. Saya tekankan lagi bahwa jika ada dhamir dan dhamir itu ada marja'nya, ada tempat kembali, maka itulah sahibul hal. Baik, ahsan aktub ini. Ada baiknya saya tulis. Ya. Bismillah. Baik, ma minkum ya'ti misal? Nah. Min indik, tafadhal. أدرس اللغة العربية. نريد حال جملة الاسمية وقبلها جملة فعلية. قبل جملة فعلية. أدرس. أدرس. طيب أدرس. أدرس اللغة العربية. نعم. وأنا متجوز. وأنا متجوز. متزوج ليس متجوز. متزوجون. متزوج. طيب أدرس اللغة العربية أو درست اللغة العربية. نعم. ما شاء الله. طيب جملة أخرى. أدرس اللغة العربية. اللغة. نعم. العربية. مثلا وأنا متعب مثلا. أو وأنا فرحان. من فرحان؟ سنان. نعم. جميرة. نعم. وأنا فرحان. وأنا فرحان. Sedangkan saya dalam keadaan gembira. طيب أدرس اللغة العربية وأنا فرحان. طيب مثل آخر. خرجت من البيت. نعم. kharajtu minal baiti minal baiti was-sama'u mumtirah was-sama'u mumtirah aw wal-mataru ghazir mungkin tapi was-sama'u mumtirah aw wal-mataru ghazirun ahsan. Baik. Kharajtu. Baik, misal akhar masalan zurtuka wa anta na'im. Baik, yakfi hadha. Baik, kama qulna sahibul hal qad yakun fa'il wa qad yakun maf'ul bi. Adrusu al-lughata al-arabiyyata wa ana farhanu. Huna nanzur huna ba'da waw ay jumla jumla al-ismiyah sahih naam wa qablaha jumla fi'liyah idhan hadhi jumla labda an takuna hal labda an takuna hal jelas jumla ini sebagai hal wa waw ini adalah wawul hal bukan waw ataf iya. كذلك خرجت من البيت والمطر غزير أو والسماء ممطرة خرجت من البيت والمطر غزير انظر والمطر غزير هنا خرجت من البيت طيب هنا زرتك وأنت نائم زرتك وأنت نائم طيب هذه جملة اسمية وهذه جملة فعلية طيب. الآن نحدد أو أولا أين صاحب الحل لمن صاحب الحل دي سنه جملة أولى أدرس اللغة العربية وأنا فرحان ضمير مستتر ضمير مستتر تقديره أنا وجوبا ضمير مستتر وجوبا استترنا من استتر ترسمبونينا وجب iya wajib hadha adrusu al-lughah dhamir mustatir sebagai apa ni fa'il sebagai fa'il ahsan sebagai fa'il baik idzan hal jumlah al-ismiyah ini menerangkan tentang apa menerangkan tentang apa ini fa'il keadaan fa'il pelaku ketika belajar bahasa Arab. Bagaimana keadaannya? Keadaannya senang, gembira. Nah. Baik, aina rabit di sini? Mana rabit di sini? Wow. Kemudian ana. Dari mana tahu ini ana ini sebagai rabit? Ya'ud. Ada marja'nya. Kemana marja'nya? Ana. Ana yang ada di dalam dhamir dalam fi'il. Yaitu ana. Nah, ini yang dikatakan dhamir yang apa? Sebagai rabit kalau ada marja'nya. Mana-mana marja'? Tempat kembali. Dan tempat kembali itulah sebagai sahibul hal. Tapi sahibul hal mesti ma'rifah. Tapi ana as'al, dhamir hadha ma'rifah atau nakirah? Dhamir ma'rifah. Karena semua isim dhamir digolongkan ma'rifah. طيب الآن ننظر إلى الجملة الثانية. kita lihat جملة yang kedua. خرجت من البيت والمطر غزير. coba terjemahkan. Saya keluar dari rumah. Iya. Dalam keadaan hujan deras. Ketika hujan, bisa diartikan ketika itu berarti menerangkan apa? Keadaan. Ada. Ketika hujan deras atau lebat. Iya. Baik kita lihat mana sahibul halnya? Kharaj dhamir tu fa'il berarti ini ya fa'il. Ini menjelaskan saya keluar dalam keadaan ketika hujan lebat. Hujan lebat. Taib. Aina rabit sebagai pengikat? Waw. Waw. Nah, ini katakan wawul hal. Dikatakan apa? Wawul hal menunjukkan jumlah al-ismiyah setelahnya sebagai apa? Hal. Ya, berarti rabitnya dari berapa sini? Satu. Cuma satu, wawul hal. Taib, kita lihat di sini. Kalau tadi ini saibul halnya fa'il, ini fa'il. Zurtuka wa anta na'imun. Nah, zurtuka wa anta na'imun. Apa artinya? Saya mengunjungi. Saya mengunjungimu. Ketika kamu sedang tidur. Nah, atau sedangkan kamu dalam keadaan tidur. Baik. Nah, mana saibul halnya? Mana saibul halnya? Dhamir ka. Apakah dhamir tu atau dhamir kaf? Dhamir kaf. Ini saya ingin saya luruskan. Kemarin kalau enggak salah ada kekeliruan kita ya dalam menentukan apa? Saibul hal. Iya. Tolong mohon diperhatikan baik pemirsa TV Raja maupun pendengar Radio Raja ya. Kalau tidak salah ada kekeliruan kemarin itu. Iya. Nah, di sini saibul halnya adalah maf'ul bi kaf. Dari mana tahu dia maf'ul bi sebagai saibul hal? Ada dhamir sebagai rabit kembali kepada kaf. Nah. Zurtuka wa anta na'im. Ini menjelaskan keadaan, bukan keadaan saya berkunjung. Keadaan menjelaskan keadaan kamu ketika saya mengunjungimu. Tidak apa? Menjelaskan keadaan kamu ketika saya mengunjungi kamu. Jadi zurtuka wa anta na'im. Saya mengunjungimu ketika kamu sedang tidur. Iya. Baik. Kita lihat ja'at duyuf. Ya. Ja'at duyufu. Ja'at duyufu. Atau ja'at duyufu wa anta ghaib atau wa anta dhahib wa anta ghaib atau wa anta dhahibun. Apa artinya? Nah, tamu datang ketika kamu tidak ada. Ghaib tidak ada. Atau ketika kamu pergi. Unzur. Nah, di sini ada waw, wawul hal. Di sini ada dhamir. Nah, ada berapa rabit di sini? Satu. Cuma satu. Dari mana kita tahu satu padahal dhamir? Karena tidak ada marja. Nah, dhamir anta tidak ada marja'nya. Di sini mana sahibul halnya? Jelas duyuf. Ini sahibul halnya. Nah, menjelaskan menjelaskan apa? Keadaan tamu, dia datang, iya. Ketika kapan? Ketika kamu tidak ada. Taib. Ja'ad duyufu wa anta ghaib. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi, tidak selamanya dhamir itu sebagai rabit. Dia rabit kalau ada marja'nya. Kalau ada marja', berarti itulah sahibul halnya. Nah, di sini saya tekan ini, zurtuka wa anta na'im, bukan tu sebagai sahibul hal, tapi kafnya sebagai hal. Dari mana tahu? Ini, anta. Bamil kembali pada kaf. Baik, mungkin tak ada misal akhar? Ada lagi fadal ya? Kalau tidak, kita minta kepada para pemirsa TV Raja maupun pendengar TV Raja. Baik, mungkin fadal ya? Mungkin kita para peserta untuk memberikan contoh seperti ini. Nah. Baik. Pemirsa maupun pendengar Radio Roja, dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam latihan memberikan contoh pada pembahasan di malam hari ini, silakan dapat menghubungi kami melalui line telepon 021-823-6543. Kita coba angkat telepon yang pertama. Ya, halo. Halo. Halo, ya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ummu siapa? Ummu Fatimah di Bekasi. Naam, tafadhal ya Ummu. Naam Ustaz. Ghassalat ummil qamisa wa ana atbahu ta'aman. Nah, Ghasalat ummi. Ummi. Ghasalatil ummi. Ghasalatil ummi. Al-qamis. Ha? Ghasalatil ummi. Coba saya tulis dulu. Coba perhatikan baik-baik. Iya, coba baca kembali biar saya tulis dengan nah. apa? Nah, saya akan tulis apa adanya dulu. Nah, sebagai koreksian nanti. Kalau salah, kita benarkan. Nah, Ustaz. Ghasalatil ummi al-qamis. Nah, la ilaha illallah. Nah. Dibaca apa? Ghasalatil ummi. Nah, Ustaz. Ghasalatil ummi dengan ya itu. Oh, dengan ya. Nah, Ustaz. Baik. Dengan ya. Ghasalatil ummi. Al-qamis. Ghasalatil ummi. Al-qamis. Wa ana. Naam, wa ana. Atbahu ta'ama. Atbahu. Tabakha yatbahu. Oh, atbahu. Naam. Atbahu. Atbahu ta'am. Naam. Baik. Baik, ma ra'yukum ya ikhwan? Hal hadhi jumlah sahihah? Benar itu jumlahnya ini? Naam. Naam. Ghasalatil ummi al-qamisa wa ana atbukhu at-ta'ama. Ha. Ha, انظر انظر جيدا. هذه جمله صحيحه ام خطا؟ خطا. خطا. ما الخطا؟ الأمي. Salahnya di mana? Ummu Fatimah? Nah, Ustaz, al-ummi. Qalu al-ummi khata. Oh. Kenapa? Salahnya di mana itu? Karena ada ya mut ya mutakalim ya. Terus kalau ya mutakalim ada apa dia? Enggak, dia sebagai enggak, kalau ada ya mutakalim enggak boleh masuk alif lam. Mudhaf ilaih. Oh iya, mudhaf ilaih. Kata idhofah. Lupa Ustaz. Iya, ini ya. Kita harus di sini perlu kita apa? Koreksi, kita ya, tulis ya. Supaya jelas. Nah, Ustaz. Nah, ummi. Kalau ini kata idhofah, yes. Penggabungan dua kata. Iya. Kata pertama tidak boleh makil iflam dan tidak boleh bertanwin. Kemudian kalau dia musanna atau jamak mudzakkar salim dibuang nunnya. Itu untuk kata pertama. Kata keduanya, nah ya di sini kan. Kalau bukan ya mesti apa? Majrur. Nah, baik, jadi ghasalat ummi. Afan Ustaz, ya. Iya. Ghasalat ummi al-qamisa. Qamisa wa ana atbukhu. Kalau ta'aman atau at-ta'ama, Ustaz? Kalau pakai ta'aman bisa, Ustaz? At-ta'ama. Kalau ta'aman boleh. Ta'aman bisa. Iya. Oh, gitu, Ustaz. Mm-hmm. Ghasalat ummi al-qamisa wa ana atbukhu ta'aman atau wa ana atbukhu ta'ama. Baik, coba terjemahkan. Ibu saya telah mencuci pakaian sedang saya telah ketika saya sedang memasak makanan. Memasak makanan. Nah, di mana sahibul hal di sini? Sahibul halnya. Ummi. Iya, ummi. Jadi inilah sebagai apa? Sahibul hal. Kata sebagai hal. Dia sebagai apa ini dalam kedudukan dia nih? Dalam kalimat. Fa'il. Ini sebagai fa'il. Mana fa'il? Pelaku. Yang mengerjakan perbuatan mencuci itu siapa? Ibu kan? Ibuku. Jadi ini fa'il. Nah, berarti ini hal. Atbukhu ta'am. Ini menjelaskan apa? Menjelaskan keadaan atau menjelaskan tentang waktu ibu mencuci pakaian. Mencuci pakaian. Iya. Ketika kapan dia mencuci pakaian? Nah ini mana sah mana apa rabitnya mana di sini? Di situ ada waw dan dhamir. Waw hal, kalau dhamirnya tidak ada marja'nya. Nah, tidak ada marja'. Artinya dia bukan kembali kepada ummi. Enggak ada bukan kembali kepada ummi karena ummi itu sebagai fa'il. Maka di hal wawnya itulah sebagai rabit. Jadi ananya bukan rabit. Nah, baik, masyaallah. satu lagi Ustaz, qara'tal qur'ana wa anta jalis. Naam, jayid. Qara'tal qur'ana wa anta jalis. Wa anta jalis. Jalisun. Naam. Wa anta jalis. Qara'tal qur'ana wa anta jalis. Naam. Baik, aina sahibul hal? Tu Ustaz. Qara'tu atau qara'ta? Qara'ta. Qara'ta. Yang ada kembali nanti dalam yeah. Kembali dalam Arab. Qara'tal Qur'ana wa anta jalisun. Iya. Yeah. Dhamir ta. Jadi terjemahkan? Kamu membaca Quran sedang kamu dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduk. Baik, aina rabitnya? Rabitnya kembali kepada mana rabitnya? Mana rabitnya? Waw ha. Waw dan dan ta. Domir. Domir. Anta. Ini kembali kepada fa'il ta. Fa'il, Ustaz. Baik, berarti ada dua rabit situ. Naam, Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Wafik barakallahu. Syukran jazakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita masuk pada latihan ini. Naam. Naam. Baik, terima kasih yeah. Umu Fatimah. Silakan, Ustaz. Baik, iqra ya akh. Sadisan. Naam. Ij'al kulla jumlatin mimma ya'ti jumlatan haliyatan li jumlati min insya'ik. Li jumlati aw li jumlatin? Li jumlatin. Min insya'ik. Li jumlatin. Bertanwin ha? Baik. Ij'al kulla jumlatin mimma ya'ti jumlatan haliyatan li jumlatin insya'ika. Paham ini? Ha? Fahim. Nah, fahim tu? Baik, coba terjemahkan. Jadikanlah seluruh setiap jadikanlah setiap jumlah setiap kalimat berikut dengan kalimat hal dengan kalimat hal dengan untuk kalimat yang engkau kehendaki. Insya atau insya? Mana insya? Ta'birik. Ta'bir. Iya. Kalimat ungkapanmu. Jadi antum disuruh bikin kalimat. Antum disuruh bikin kalimat. Nah, kalimat yang ada di sini jadi kenapa? Jadi kenapa? Kalimat hal. Jumlah haliyah. Makanya ij'al kulla jumlatin. Ij'al kulla. Kulla ini sebagai apa? Sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih pertama. Maf'ul bih pertama. Nah, kalimat ini jadi kenapa? Jumlatan haliyatan. Nah, jadikan kalimat haliyah. Arti jumlah sebagai hal. Nah, untuk kalimat yang kau ungkapkan. Artinya, antum harus bikin kalimat, dijadikan kalimat itu nanti ada di situ sebagai sahibul hal. Paham ini? Paham. Baik. Tafadhal, rakam wahid. Huna, nuqad anta tamshi fi syari'i. Anta tamshi fi syari' ini sebagai apa? Jumlah haliyah. Nah, berarti harus datangkan jumlah. Di situ ada sahibul halnya. Baik, tafadhal. Wasaltu al-madrasata wa anta tamshi fi syari'. Wasaltu ila al-madrasati. Wasaltu ila al-madrasati wa anta tamshi. Wa anta tamshi fi syari'. Jayid. Nah, wasaltu ila al-madrasah wa anta tamshi fi syari'. Apa artinya? Saya setelah sampai ke sekolah sedangkan kau atau ketika kau sedang sedang berjalan di jalan raya. Jadi mana sahibul halnya? Dhamir tu. Dhamir tu wasaltu. Wasaltu. Nah, dhamirtu fa'il. Fa'il. Baik. Kemudian mana rabitnya? Wawul hal. Wawul hal. Jadi harus ditambah waw. Wa anta. Hanya waw saja. Antanya bukan rabit? Bukan. Bukan rabit. Kenapa? Karena enggak ada marja. Tidak ada marja. Jaid. Ahsan. Nah, mungkin ta'ti misal akhar. Nafsur raqam. Masih nomor pertama. Ana. Nah. Tastati? Insyaallah. Jarid. Ra'aituka wa anta tamshi fi syari'. Ahsan, masyaallah. Ra'aituka. Baik, ahsan aktubni. Naam. Ra'aituka wa anta tamshi fi syari. Baik, ra'aituka wa anta tamshi fi syari. Mana sahibul halnya? Dhamir kaf. Dhamir kaf, bukan dhamir tu? La. Dari mana tahu dia bukan tu? Karena ada marja'nya. Ada dhamir anta. Anta ini ada marja'nya ke mana? Kaf. Berarti ini menjelaskan keadaan kamu. Keadaan kamu ketika saya melihatmu. Ya, terjemahkan? Saya melihat kamu ketika kamu sedang berjalan di jalan raya. Di jalan raya. Berarti sahibul halnya fa'il atau maf'ul bih? Maf'ul bih. Ahsan. Jadi rabitnya ada dua. Waw dan anta. Anta. Taib nu'til fursa li mustamin. Fadal ya. Pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, sekarang giliran Anda untuk menjawab pada latihan-latihan ini, yaitu pada latihan ke-6 Anda dapat membuka pada lurus lugoh jilid yang ketiga pada halaman ke-24. Silakan bagi Anda yang ingin menjawab 021-823-6543. Kita berikan kesempatan dan kita angkat. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Umu siapa? Hanif Bekasi. Naam. Tafadhali. Naam. Rakam salis. La, rakam wahid. Rakam wahid. Naam. Wafaltul baita wa anta tamshi fi syari'. Coba contoh lain. Tadi sudah ada wasala ikhwan di sini ngasih contoh wasala. Selain kata wasal. Agak susah juga ya. Kawaitu. Nah, ini kalau bisa ini latihan seperti ini sudah dikerjakan terlebih dahulu. Iya kan? Iya, beri contoh kalau bisa sebanyak-banyaknya. Baik. Ghasaltul qamisa wa anta tamshi fi syari'. Tailah wasni. Ghasaltul qamisa wa anta tamshi. Ghasaltul afwan ustaz. Ah. Saya telah ghasaltul qamisa wa anta tamshi fi syari'. Saya sedang telah mencuci pakaian. Saya mencuci pakaian ketika kamu sedang berjalan di jalan raya. Masyaallah. Iya. Cobalah cari kira-kira jumlah yang agak lebih tepat ya maknanya, iya, penggunaannya ini sangat penting. Ini namanya misal waqi'i namanya. Iya. Apa ya? Belum kepikiran. Belum kepikiran. Tapi coba kerjakan nomor 2 barangkali, atau yang mana yang lebih gampang situ, lebih mudah. Silakan. Matat jaddati wa ana tiflun. Ahsan. Matat jaddati wa ana tiflun. Matat jaddati wa ana tiflun. Baik. Ada berapa rabit di situ? Rabit satu. Satu. Itu apa? Waw. Waw. Ananya dhamir bukan rabit? Bukan. Dari mana atau bukan rabit? Tidak kembali kepada dhamir. Nah, tidak ada marja'nya. Ya, kena fa'il di situ tidak ada maf'ul, tidak ada fa'il. Apa tidak ada maf'ul? Yang ada fa'il, so? Matat jaddati. Iya, fa'ilnya mana? Jaddah. Nah, ahsan. Jadi menjelaskan tentang apa? Hah? Jelaskan tentang apa nih? Tentang jadat. Nah, meninggalnya nenekku ketika saya sedang, ketika saya kecil. Iya, atau masih kecil. Baik, yakfi, misal wahid. Baik, silakan nanti coba pikirkan contoh lain yang nomor pertama tadi ya. Kita kasih kesempatan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Ummu Hanif Asanti, barakallahu fiki. Silakan dapat menghubungi di kesempatan yang lain ataupun nanti setelah menemukan contoh-contoh yang lain. Kita berikan kesempatan untuk para ikhwah maupun ahwat yang ada di rumah yang lainnya untuk mengerjakan latihan ke-6 ini. Kita coba angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Ibu Dewi Gorontalo. Ya, Ibu Dewi Gorontalo. Mungkin nah, sebelumnya mohon maaf, bisa diperkecil dulu radio ataupun televisinya, Ibu. Naam. Tafadhali. Masyaallah. Sudah hampir menjamak tapi terputus. Iya. Silakan menghubungi kembali Ibu Dewi ya di Gorontalo. Yang lainnya mungkin 021-823-6543 untuk latihan ke-6 ini. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa di mana? Kamaruddin. Masya Allah, ahlan wassalam. Tafadhal ya Kamaruddin. Rakam Sani. Rakam Sani, lah, rakam awal. Indak bisa rakam awal? Enam, insyaAllah. Baik, wa illa tantaqil rakam Sani, au Salis. Waqaftu fi syari. Wa anta tamsi fi syari. Saya berhenti di jalan raya, sedangkan kamu berjalan di jalan raya. Jayid. Waqaftu fi syari wa anta tamsi. Baik, wa anta tamsi fi syari. Diulang lagi. Atau wa anta tamsi fihi. Ya. Sungguh, supaya tidak terjadi pengulangan. Atau tanpa itu sudah malu, wa anta tamshi. Iya. Itu lebih bagus lagi. Karena sudah maklum. Iya. Sedang kamu apa? Ketika kamu sedang berjalan. Naam. Fi misal akhar? Misal akhar yang awal sani sir. Alam syaita. Sani sir. Baik, sani. Syaribtul labana wa ana tiflun. Syaribtul labana wa an wa ana tiflun. Iya, berarti antum enggak minum susu lagi ya. Baik, iyalah. Iya. Syaribtul labana wa ana tiflun. Ya jelaslah. Insyaallah. Baik, naam. Ahsan, aina rabitun? Fi sanis. Ya. Al rabit wahid waw saja atau waw dan dhamir? Syarib. Ya. Syarib talaban aw. Naam, contoh yang kedua. Rabit waw dan ana. Waw dan dhamir ana jayid. Kena ada marja'nya ana ke mana? Tu. Tu, iya. Syaribtul labana wa ana tiflun. Coba saya minta kepada antum ya Kamaruddin, jadikan itu ini apa kata ana, ana tifl ini apa, saya tidak minta kepada antum ana tifl menjadi apa hal. Mungkin antum bikin kalimat lain sebagai hal, tapi saya minta laban itu sebagai sahibul hal. Sahibul hal. Iya. Sahibul hal. Laban sebagai sahibul hal. Syaribtul labana. Datangkan hal untuk sah untuk laban. Syaribtul labana wa huwa safiyun. Wa huwa safiyun. Safiyun. Baik, ana ana aktub ni. Baik. شربت اللبن ما شاء الله طيب syaribtul labana wa huwa safiyun. Hakadha? Safiyun. Sad panjang. Halo? Safiyun sad. Safiyun. Safi. Safiyun atau safin? Safin. Asalnya apa? Safiyun. Safin. Naam. Asal apa? Safiyun. Naam. Isim fa'il. Naam. Asalnya safiyun. Yani safin. As-sama' safiyatun. Al-ma' safin. Baik. Mana antum aja menilai dari sisi bahas maknanya ya. Iya. Apa artinya? Saya minum susu. Nah. Sedangkan dia itu susu. Susu itu jernih. Bening. Ya, sedangkan susu itu bening. Baik. Atau kalimat barangkali yang lebih apa? Yang lebih enak, syaribtul labana wa huwa baridun. Ya, mungkin ini yang waqi'i, Bang. Naam, wa huwa barid. Atau wa huwa harun. Har. Arti har? Panas. Kalau panas enggak bisa diminum. Hah? Bisa diminum? Enggak bisa diminum, panas. Kalau mau pakai sakhinun. Arti sakhin beda dengan har dengan sakhin. Kalau har itu panas, kalau sakhin hangat. Hangat. Iya. Jadi panas berbeda dengan sakhin. Kalau sakhin al-ma' sakhin. Mana al-ma' sakhin? Air itu apa? Hangat. Iya. Baik. Kalau har orang Arab ya har itu ada dua makna penggunaannya. Har at-ta'am har. Maksudnya apa? Bisa panas, bisa apa? Pedas. Iya. Al-hadha har. Apa ini pedas? Iya. Baik. Wa huwa baridun. Syaribtul labana wa huwa baridun. Baik. Aina sahibul hal? Sahibul hal. Sahibul hal laban. Tu atau laban? Laban. Laban. Nah ini dia. Sahibul halnya apa? Laban. Laban. Wa huwa baridun. Wa huwa sakhinun. Nah ini laban ini sahibul hal. Dari mana tahu bahasa laban ini sahibul hal? Ada. Karena di jumlah ismiyah ini ada apa? Ini mubtada'nya ad-dhamir, yang mana dhamir kembali pada laban. Ya, ini berarti apa? Wa huwa barid menjelaskan tentang keadaan susu, bukan keadaan apa? Saya. Ya. Baik, ahsan. Di rabi' ada dua, waw dan dhamir. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Komarudin atas interaksinya. Silakan bagi Anda pemirsa maupun pendengar yang lainnya dalam latihan yang ke-6 ini. 0218236543. Kita coba angkat kembali. Halo. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Ya, Wafa di Bima. Iya, Wafa Bima. Ya, Wafa di Bima. Silakan. Halo. Insyaallah terputus kembali. Iya. Padahal suara sudah jelas. Iya, masyaallah. Silakan. Iya, jangan malu-malu dan jangan takut. Kita di sini semuanya belajar, ya. Iya, belajar. Termasuk saya di sini walaupun sebagai ustaz ini juga belajar. Baik. Iya, kita belajar bersama-sama. Silakan waktu Wafa mungkin dapat dicoba kembali ya dari Bima tadi. Ini kelihatannya suaranya agak tergesa-gesa, agak gugup ya. Baik. Putus lagi. Kita coba berikan kesempatan bagi siapa saja, bagi Anda yang ingin berlatih bersama kami dalam latihan ke-6 ini. Silakan dapat membuka halaman ke-24. 0218236543. Kita coba angkat kembali. Halo. Ya sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak dengan siapa di mana? Idham Khalid. Bapak Idham Khalid. Idham. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Masyaallah, aina kunta? Ma sami'ta min zaman. Ana sibuk. Mashghul, ha? Mashghul, sibuk, masyaallah. Nah, mohon Allah memberikan kelapangan. Iya. Baik. Tafadhal ya Idham Khalid. Qara'tul Qur'ana wa syamsu tawli'un. Qara'tul Qur'ana wa syamsu tawli'un. Masya Allah, sekali ngasih contoh Masya Allah ini. Iya. Baik, lahza ya Idham Khalid. Ana sa'aktub. Misal min syahi, sir. Hah? Misal min misal. Nah. Misal min syahi. Kif? Misal min mubasyar. Naam. A'id ya. Qara'tul Qur'ana wa syamsu. Naam. Qara'tul Qur'ana. والشمس طالعون. طيب أنا أسأل بعض الإخوة هنا، هذه الجملة صحيحة أم لا؟ أرك تكركسي دلو سما كتا كركسي إيا أبكى هذه الجملة صحيحة تمام 100%؟ أو فيها خطأ؟ والشمس افتحوا أعينكم. خطأ. أين الخطأ؟ طالعون. ما الصحيح؟ طالعة. إيه إدم خليل. نعم. كان الشمس إني تمسوا مؤنث مجازية. نعم. إيه bukan حقيقي tapi dia digolongkan مؤنث. إيه berarti apa؟ Taliatun. Ya. Taliatun. Ya, tapi itu tidak sampai merubah makna. Syamsu taliun, taliatun maknanya sama, terbit kan. Ya, cuma ada kesalahan bahasa sedikit. Baik. Wasyamsu taliatun. Aina sahibul hal? Tuhan. Quran atau Quran maf'ul bih atau saya? Tu, sahibul halnya. Tu, dhamir mustatir. Tu, dhamir fa'il ya. Iya, ahsan. Inilah sahibul hal ini, dhamir tu. Wa hal asy-syamsu thali'ah. Syamsu mubtada, thali'atun khabar mubtada. Dam. Mana waw apa? Rabitnya? Waw hal. Waw al-hal. Baik. Saya mau tanya kemarin ketinggalan. Oh iya. Yang nomor 5 Ustaz, pertanyaannya aja itu. Akmil kula jumlatin lima yati si jumlatin haliyatin munasibatin. Naam. Munasabatin saja. Munasibah. Munasibah. Naam. Munasibatin. Iya, munasibatin, iya. Ustaz, sekali lagi. Akmil kula jumlatin. Akmil kula jumlatin. Mimma yati bijumlatin haliyatin munasibatin. Iya. Syukran Ustaz ya. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, coba kita i'rab ya. Ini juga perlu kita i'rab ini. Iya. Terkadang bagaimana mengi'rab hal dalam bentuk jumlah ismiyah. Baik, coba antum qara'tu bagaimana i'rabnya? Apa itu i'rab ya, akhi? Apa makna i'rab? Menguraikan jabatan kata dalam kalimat. Dalam bahasa kita ada kan subjek, predikat, keterangan waktu dan sebagainya. Cuma bahasa Arab lebih panjang menguraikan jabatan kata. Enggak cukup mubtada, kemudian khabar, ya kan? Nah, itu agak panjang i'rab jabatannya. Kenapa panjang? Supaya jelas. Nah, kenapa panjang? Hah? Di samping supaya jelas, kenapa? Karena terkait dengan harakat alamatul i'rab. Bahasa kita tidak ada alamatul i'rabnya. Iya kan? Enggak ada. Karena itulah menguraikan jabatannya panjang. Insyaallah. Taib. Qara'tu. Qara'tu gimana i'rabnya? Qara'tu qara'a fi'lun madin mabniun ala sukun. Nih. Mabni ala sukun. Qara'tu. Taib. Ada sukun. Kenapa sukun? Litisalihi bita'il fa'il mutaharrika. Ta'il fa'il mutaharrika. Ini ta'al fa'il mutaharrika. Kenapa dikata mutaharrika? Untuk membedakan antara ta ta'nis as-sakinah yang masuk pada fi'il qara'at, kan gitu. Kalau qara'at itu ta itu bukan ta fa'il. Jadi ta yang fa'il ada ta yang berharakat, ya. Yaitu dhamma fathah. Iya kan? Atau kasrah. Nah, qara'tu, qara'ta, qara'ti. Idzan litisali bita'il mutaharrika. Ta'il fa'il mutaharrika. Baik. Wa ta'un dhamirun muttasilun mabniun ala dhamm. Mabni ala dhamm. Apa arti mabni ala dhamm? Dia permanen, dhamma. Yang namanya arti saya tu enggak ada ta. Kalau ta lain lagi. Kamu artinya. Yang namanya tu saya harakatnya mesti dhamma. Dimanapun dia tetap dhamma. Jadi dikatakan permanen. Mabni, mabni ala dhamma fi mahalli rafa fa'il. Di kita i'rab fi mahal, dia menempati tempat apa? Setiap dia mabni di i'rab dengan apa? Mahal. Fi mahalli rafa fa'il. Ya. Kenapa mahalli rafa? Kenapa enggak mahalli nasab? Karena fa'il itu hukumnya marfu. Baik, fi mahalli rafa fa'il. Al-Qur'an maf'ulun bih. Terus mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahirat, mana zahira nyata, di mana fi akhirihi. Baik, thumma al waw waw al hal mabniun al fathah. Wa kan waw al waw waw al hal mabni al fathah. Baik, al syamsu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Baik, tali'atun khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Sampai di situ belum, masih panjang. Iya. Baru wal jumlatu, kan ini kan jumlah kan. Naam. Wal jumlatu al-ismiyatu. Al-jumlatu al-ismiyatu fi mahalli nasbin hal. Atau al-jumlatu minal mubtada'i wal khabari fi mahalli nasbin hal. Kenapa fi mahalli nasab? Kenapa fi mahalli rafa? Karena hal itu hukumnya mansub. Makanya fi mahalli nasbin hal, sebagai hal. Baik. Asik juga ya. Baik. Iya. Nanti fursa lahar. Naam, nanti fursa hadza mungkin nukmil hadza. Baik. Iya, mungkin beberapa nomor lagi bisa kita selesaikan kalau bisa. Naam. Silakan bagi Anda penelpon ataupun pendengar pemirsa Roja dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin berlatih pada latihan ke-6 ini untuk latihan-latihan yang tersisa, dapat menghubungi kami. Naam, hadza rakam salis ini. Rakam salis. Naam. Nomor 3. Baik, silakan. Halo. Halo. Iya. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Alia di Bekasi. Ah. Baik, tafadhali. Iya, nomor 3. Ma'akil kitab, ada kitabnya? Ada. Anti tushahidin al-tilfaz atau tasma'in al-idha'ah? Wahid. Melihat TV atau mendengar radio? Ya, TV. Baik, ya, bisa dibaca itu di layar itu. Bisa. Ya, coba baca. Itu al-mudarrisu. Bisa baca? Bisa. Nah, coba baca. Ibu Alia ya, dikecekkan terlebih dahulu mungkin radio ataupun TV-nya. Baik, dapat mendengarkan melalui telepon saja. Wal mudaris yaktu bajarsa alas sabuloh. Coba ulang kembali. Nazartu ila sabura. Nazartu ila sabura. Ila sabura. Wal mudarrisu. Yaktubud darsa. Ala sabura. Taib lah basni. Taib. Jadi nazartu ila sabura. Wal mudarrisu yaktubud darsa ala sabura. Coba terjemahkan. Bisa terjemahkannya? Saya melihat ke papan tulis. Iya. Dan guru. Jangan dan. Kalau dan berarti waw itu bukan waw hal. Nah, itu waw ataf. Dan ataf enggak bisa di situ. Saya melihat ke papan tulis ketika guru pelajaran di papan tulis. Iya, jayid. Nah, saya melihat ke papan tulis ketika guru sedang menulis pelajaran di papan tulis. Ahsan Taib, mana sahibul halnya? Apakah sabura atau ana? Nazartu ila sabura. Yang mana sahibul halnya? Ana. Tu ya. Iya, itulah sahibul halnya. Berarti fa'il pelaku. Nah, sedangkan halnya adalah wal mudarrisu. Berapa rabit di situ? Satu. Itu apa? Sani. Isnan. Rabitnya isnan. Rabitan. Ada dua rabit. Yang mana rabitnya? Wow. Wow. Terus ada lagi rabitnya selain wow? Mana yang kedua? Al-mudarris. Al-mudarris. Al-mudarris itu bukan dhamir. Nah, kita akan bahas, kita sudah kasih tahu bahwa rabitnya apa? Kalau tidak waw atau waw dan dhamir. Waw mudaris bukan dhamir. Yaktubu itu fi'il. Dhamir itu dhamir kata ganti. Dhamir itu kata ganti. Huwa, ana, anta, antum. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Nah, itu apa? Itu katakan rabit. Dhamir. Nah, di situ apa? Tidak ada dhamir di situ. Yang kembali kepada sahibul hal. Mana sahibul hal? Tu, saya. Jadi rabitnya hanya satu. Nah, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La basana, jazakallah khairan. Nah. Baik, terima kasih. Untuk Alia tadi ya. Baik, silakan bagi Anda yang ingin mencoba kembali dapat menghubungi kami 0218236543 pada halaman ke-24 ini, latihan yang ke-6. Kita coba angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa di mana? Ummu Sofia Damopoli. Ummu Sofia. Di mana? Depok. Oh, Depok. Depok. Iya. Iya. Coba jawab itu nomor 3. Contoh lain. Ana adhulu fasla wal mudarisu yaktubu darsa ala saburati. Ana adhulu fasla. Baik. Ana adhulu fasla wal mudarisu yaktubu darsa ad-darsa ala sabura. Baik. Apa artinya? Saya masuk kelas dalam keadaan guru sedang menulis. Iya, ketika guru menulis pelajaran. Menulis pelajaran di papan tulis. Baik. Ana adkhulu saffa atau ana adkhul fasla wal mudarrisu yaktubu ala sabura. Jadi saya masuk ke kelas ketika guru sedang menulis pelajaran di papan tulis. Baik. Mana jumlah fi'liyah di situ? Adkhulu darsa. Adkhulu darsa. Baik. Adkhulu ad-darsa. Fasla. Adkhulu fasla. Baik, adkhulu al-fasla. Nah, mana rabitnya? Wawu hal. Rabitnya wawul hal. Wawul hal. Terus berapa rabit di situ? Satu. Satu. Betul? Yakin? Kurang yakin. Kurang yakin. Kan tidak ada dhamir situ kan? Iya. Wal mudarris. Mudarris apa? Mudarris itu isim. Ya, bukan kata kan? Ganti. Kalau gini apa? Waw, waw halnya apa? Wawnya adalah hanya satu roh rabit. Ya. Hanya satu roh rabit. Ya. Yaitu waw. Ana adkhulul fasla wal mudarrisu yaktubu ala sabura. Nah, ini waw di sini, perhatikan, bisa itu waw hal, kemungkinan, dan juga bisa waw ataf. Kenapa? Karena jumlah sebelumnya adalah jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah itu bisa diataf kepada jumlah ismiyah. Karena jumlah ismiyah apa? Mana jumlah ismiyah? Ana adkhulul fasla. Atau ana adkhulul saffa. Saya sedang masuk ke kelas dan guru sedang menulis di papan tulis. Makanya bisa diartikan dengan waw dan waw ataf. Nah, oleh karena itu, supaya terhindar dari waw ini bukan waw ataf, maka jadikanlah kalimat pertama jumlah is fi'liyah. Jadi bagaimana? Adkhulu saffa atau adkhulu al-fasla wal mudarrisu yaktubu darsa ala sabura. Di situ tidak ada keraguan lagi, tidak ada ihtimal, bukan keraguan ya, tidak ada ihtimal lagi, kemungkinan lagi bahwa itu waw ataf, enggak bisa. Mesti itu waw al-hal. Nah. Kenapa? Karena jumlah sebelumnya apa? Jumlah fi'liyah. Jadi adkhulu saffa. Kalau ini pemain sedang terjadi, saya sedang masuk ke kelas sedangkan guru menulis di papan tulis. Atau maka kata kerja menceritakan masa lampau, dakhaltu saffa, saya masuk kelas, kapan telah terjadi? Wal mudarrisu, ketika guru sedang menulis di papan tulis. Nah. Paham? Paham ti? Paham? Ya, jadi itu apa? Untuk menghindari ihtimal kemungkinan bahwa itu bisa wa'ataf, maka jadikan jumlah pertama itu jumlah fi'liyah. Ya. Baik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kayaknya memang harus dilanjutkan minggu depan ini. Iya, karena waktu yang batas kita ini. Nah. Ya, terima kasih Umu Safiyah tadi. Kisah nanti first hour atau mungkin terakhir saja. Ya, baik. Baik, masih mungkin satu lagi bagi Anda yang ingin mencoba untuk membuat ataupun menjawab latihan ke-6 ini pada halaman ke-24 0218236543. Ya, kami tunggu. Halo. Ya, halo. Nah, silakan. Baik, terputus. Mungkin di sini ada beberapa pertanyaan yang dapat kita baca saat. Namun ini keterkaitannya dengan beberapa contoh yang tadi dituliskan di papan tulis saat. Ya. Yang pertama mungkin, nah, assalamualaikum saat. Pada kalimat zurtuka wa anta dhahibun. Naam. Yang mengunjungi itu siapa saat? Afan dari Abu Ala. Zurtuka wa anta dhahibun. Yang mengunjungi saya. Mana zurtuka? Saya mengunjungimu, bukan kamu. Kaf itu apa? Dhamir mansub. Dia sebagai objek. Kalau dia pelaku, mesti apa? Ta, bukan kamu. Nah, di sini apa? Dhana zurtu. Arti zurtu, saya mengunjungimu. Jadi saya itu sebagai pelaku. Kaf itu sebagai apa? Objek. Nah, lalu ada hal. Hal ini di sini wa anta ghaibun atau wa anta dhahibun atau wa anta naimun, kamu sedang tidur. Niha wa anta naim, ini menjelaskan keadaan kamu ketika saya mengunjungimu. Bukan menjelaskan tentang keadaan saya mengunjungimu, tidak. Kenapa? Dari mana tahu bahwa situ ada dhamir? Mana dhamirnya? Wa anta, anta kembali kepada kaf. Kalau kembali kepada kaf berarti itulah sebagai sahibul halnya. Nah, saya tulis kembali. Nah, jadi memang ada kemarin ada apa? Maka saya tekankan ulang-ulang supaya meluruskan ada kekeliruan sedikit kemarin. Ya, ya. Dalam menentukan apa? Sahibul hal. Ya. Jadi zurtuka. Nah, zurtuka wa anta naimun. Nah, saya mengunjungimu, ketika kamu sedang tidur. Ya. Yeah. Nah, ini anta naim ini menjelaskan hal. Hal apa? Sahibul halnya maf'ul bi, kamu, bukan saya. Ya. Yeah. Bukan saya. Dari mana tahu? Karena ada dhamir sini, anta. Dhamir ini ada marja'nya. Kemana marja'nya? Kaf. So, ada kaf nih. Dhamirnya ke sini. Berarti inilah sahibul halnya. Bukan ana, bukan tu. Nah, sekarang coba ini. Kita bikin tu sebagai apa? Zur tuka. Wa ana zurtuka. Mut'abun misalan. Mana? Zurtuka wa ana mut'abun. Saya, nah, saya mengunjungimu sedangkan saya dalam keadaan lelah. Siapa salah ya? Nah, ini contoh saja. Zurtuka wa ana mut'abun. Saya tanya, mana sahibul di sini? Apakah ana mut'ab ini menjelaskan dhamir ka, maf objek, atau menjelaskan keadaan saya atau keadaan kamu? Keadaan saya. Nah, ini dia. Wa ana, ya, karena sahibul hal ini tu. Dari mana tahu bahwa ada dhamir sini kembali kepada dhamir sebagai rabit, di mana rabitnya kembali kepada tu saya. Berarti sahibul halnya tu ana. Nah, ini harus bisa membedakan. Jadi sahibul hal ada kalanya fa'il, ada kalanya maf'ul bi. Paham? Naam. Baik. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair. Satu pertanyaan kembali ya, mengenai bab hal ini Ustaz. Bisakah hal mendahului sahibul hal? Dan apakah kaidah hal bisa dimasukkan di sahibul jumlah? Jazakumullah khair. Bagaimana itu? Ulang kembali. Baik, kita coba kembali baca. Bisakah hal mendahului sahibul hal? Naam. Kemudian ya, pertanyaan yang lain atau yang kedua, apakah kaidah hal ini bisa dimasukkan di sahibul jumlah? Ya. Bisakah sahibul hal apa? Mendahului apa? Hal. Iya. Nah. Tapi pada prinsipnya hal itu, sahibul hal itu sebelum apa? Hal. Iya. Pernah saya baca, tapi itu ada kaidah khusus ya. Nah. Itu boleh. Ya, nanti insyaallah. Tapi ini sudah kajian tinggi ya. Iya. Ini memang tidak pas untuk kita jelaskan. Untuk pelajaran pada saat ini itu hanya dalam jumlah tertentu, iya. Kemudian apa? Apakah kaidah hal bisa dimasukkan di sahibul jumlah? Kaidah hal masuk kepada sahibul jumlah. Ini maksudnya apa? Yang jelas sahibul hal itu ma'rifah. Itu kaidahnya. Sahibul hal itu ma'rifah, tidak bisa nakirah. Iya. Baik. Jadi kalau dia ini kan jumlah apa? Hal apa? Jumlah ismiyah kan? Jumlah ismiyah, kalau menerangkan sebelumnya isim nakirah itu bukan hal, itu nanti na'at. Nah, itu nanti na'at. Nah, tentu itu ada kaedah-kaedahnya. Tidak persis seperti apa? Ini. Kalau dia na'at, itu dia nakirah. Memang hal ini kan bermacam. Ada hal mufrad, ada hal jumlah fi'liyah, ada hal syubul jumlah, ada hal apa? Jumlah ismiyah. Demikian juga na'at. Na'at itu ada mufrad, ada na'at jumlah, ada na'at jumlah yaitu apa? Sibul jumlah, kemudian apa? Na'at sibul jumlah, ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Itu kalau dia na'at, kaidahnya apa? Dia itu nakirah. Nakirah untuk apa? Na'at yang jumlah atau yang sibul jumlah. Contoh, ra'aitu waladan, ya? Yabki. Ra'aitu waladan yabki. Saya melihat seorang anak sedang menangis. Anak yang mana? Nah, yabki ini menjelaskan kriteria anak. Waladan. Kenapa? Jumlah yabki ini jumlah fi'liyah sebagai na'at daripada waladan. Tapi kalau waladnya dimakrifahkan ra'aitul walada yabki, maka jumlah fi'liyah itu yabki adalah sebagai hal. Ada sebagai hal. Ini hal dalam bentuk jumlah fi'liyah. Rabitnya dhamir mustatir. Takdirnya kembali kepada anak. Nah. Baik, ya. Ya, kita cukupkan kajian kita malam ini. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita semuanya. Dan bagi yang telah mengetahui, paling tidak ini sebagai apa? Mengingatkan kembali yang pernah kita pelajari di masa-masa yang lalu. Wallahu a'lam, kita tutup kajian kita pada malam ini. Subhanakallahumma hamdika asyhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.